lama sudah tak kulihat. Kau yang dulu ku mau, kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Oh, kau cantik hari ini, dan aku suka. Sekali dan aku suka, entah ada angin apa, kau berdiri di sana, berhati aliran darahku, kau menatap mataku. Kali ini.